Dalam informasi sebelum ini, kita dengan jelas mempertanyakan ilmu ekonomi yang saat ini mazhabnya sedang berkuasa di dunia, mazhab Keynesian, yang kita challenge dengan pertanyaan, mengapa ekonomi dunia seperti ini? Ambiar, semua negara terlilit hutang, strategi obor Cina, strategi high road Amerika, strategi IMF, semuanya menggunakan pinjaman, menggunakan hutang. Debt trap, jebakan hutang adalah senjata organik lembaga multilateral internasional dan juga senjata bilateral Tiongkok. Kedua sistem tadi kita harus tantang, harus kita pertanyakan kemanfaatannya. Jangan ikuti keduanya pastinya. Saat ini ada dua pejabat teras di negara kita. Satu mengiblat ke Keynesian, satu mengiblat ke obor. Kita jadi keiket dua kakinya karena kebijakannya tersebut. Salahkah? Ya tidaklah, karena mereka otot pengetahuannya ya adanya cuman itu. Bener deh, saya ingin Indonesia berubah, ambil strategi ekonomi baru agar lepas dari cengkraman hutang. Oh iya, saya ini punya kaos t-shirt, sering saya pakai. Di dadanya ada Garuda Pancasila gambarnya, kakinya terpasung hutang bilateral dan multilateral. Dan sayap Garuda yang tertulis kesehatan masyarakat, UKM, pengangguran, pertahanan, keamanan, dan banyak lagi sendi bernegara di kepak sayap Garuda menjadi sulit terbang. Garudanya merintih tidak kuat mengangkat beban yang telah diikat tahunan, multi-year oleh para pemimpin terdahulu dan strategi negara adidaya kekinian. Ini hanya simbol, ini karikatur, ini hanya cermin buat saya mengaca, sehingga selalu ingat akan keprihatinan rakyat. Jadi, untuk melepas kepak Garuda tadi, kita memberi solusi. Bagaimana? Ada dua cara yang harus kita lakukan. Pertama, menggunakan SWF, Sovereign Wealth Fund. Masih meragukan SWF? Saya sederhanakan. Ingat solusi membangun UKM, di mana caranya dengan urun dana, bottom of pyramid, kuadran kiri kaum buruh dan profesional membantu kaum kanan bawah pengusaha UKM dan men-scale up bisnis mereka. Untuk itu, kami membangun Santara. Masih kecil memang, tapi kami tidak menyerah. Kami berjuang agar bisa segera bertumbuh cepat. Kedua adalah yang sebentar lagi kita luncurkan. Sebenarnya sudah diluncurkan 2 tahun yang lalu, namun kami sempurnakan sekarang. Dulu kami meniru, sekarang berkembang dan menjadi satu-satunya sistem di Indonesia. Bahkan berani mengatakan sistem ini pertama di dunia. Pertama disambungkan, bukan pertama adanya. Apa yang disambungkan? Menyambungkan aset emas Anda dengan dunia transaksi real time online digital. Saat ini banyak sahabat yang punya aset emas. Namun bisakah buat transaksi secara langsung? Bisakah real time ditukar ke dolar, ditukar ke rupiah, ditukar ke rial? Bisakah diambil di ATM? Bisakah dibelanjakan ke Indomaret? Bisakah menggunakan mesin edisi? Bisakah pakai transaksi ke e-money, ke Dana, ke GoPay? Bisakah? Di sistem kita semuanya bisa. Rupiah Anda, bahkan semua uang Anda sekarang akan punya underlying, akan punya penyangga. Saat ini dengan sistem ekonomi yang berjalan, yaitu kaum Keynesian, tidak ada solusinya terhadap mata uang yang melemah. Misalnya, pada saat dolar menguat, rupiah kita jatuh. Emas menguat, aset rupiah kita ketinggalan. Kemudian ada yang namanya inflasi. Ketika pengelola negara mismatch terhadap uang beredar dengan produksi, jalan keluarnya taruh uang di bank, akan dikasih bunga. Bunga untuk mengimbangi inflasi. Bunga bank untuk mengimbangi jatuhnya rupiah terhadap mata uang kuat atau emas. Masih mau begitu terus atau mau berubah? Bener deh, sekarang ada solusinya. Sungguh sahabat, tidak perlu bunga bank. Letakkan di platform yang segera kita luncurkan pada pertengahan Mei 2020 ini. Sebenarnya, platform ini juga untuk mengingatkan pejabat negara untuk juga aset negara punya underlying. Mengingatkan dengan contoh, kalau platform yang kita akan luncurkan baru ini sifatnya pribadi, masyarakat yang uangnya tidak punya underlying menjadi punya penyangga, penyangga yang kuat yang bisa mengatasi inflasi dan jatuhnya rupiah. Negara harusnya juga punya sistem yang sama buat aset negara punya underlying. Itulah Sovereign Wealth Fund SWF yang dimaksud. Sahabat, sebentar lagi aplikasi platform personal SWF akan diterbitkan untuk masyarakat proletar seperti kita, untuk kita-kita kaum piramida bawah. Selamat bergabung.